Matius paos 13. Ring rahine punike, ide yang Yesus medal saking umahe punike, tur melingih ring sisin danune. Akeh anak sane pada rauh ngerunyung ide, kantos ide mungah ke jukunge, tur irike ide melingih. Anak kesarang akeh punike, sami pada mejujuk ring pesisin danune. Akeh pisan ide mau paice paurukan ring anake punike, mesrana antuk pengandi, sapuniki pengandikan idane. Ade anakane pesu lakar nyamoh bibit di Tegalni. Dugas bibiti entu kesambohang, ade abagian ane ulung di lubukani, lantas teke kedisi ngamah bibiti entu kanti telah. Ada buin abagian ane ulung ditanahi ane medasar batu paras, ane tanah nedaken. Bibiti entu engal mentik, sewireh tanah nedaken. Nanging, disubane tegeh suryane, bibiti entu layu, lantas tuh sewireh akah nengampar. Ada buin abagian ane ulung ditanahi ane numisi tunggak-tunggak ket-ket. Dikalan bibiti entu mentik, ket-keti masih milu tumbuh. Ket-keti sayan gede turnaonin bibiti entu kanti mati. Ane buin abagian entu ulung ditanahi ane lemok. Bibiti entu lantas mentik mokoh turlanus. Laut mebuah ada tikel ping satus, ada tikel ping nem dase, ada ane tikel ping telung dase. Ida yang Yesus ngandike, yen ragane ngelah kuping, pedingohang je. Irike parasisian idane, raris nangkilin ide, tur metaken asapuniki. Napi awinanipun guru ngurukang anake punike ngangen pengande? Pengandikan ide yang Yesus. Jening kelugre nawang rahasia, unduk ide sang yang widiwase ngadegang pemerintahan idane di gumine ene. Nanging anake anelenan entu tusing kelugre. Sewireh nyenje ane subungelah, ia lakar buin kicien kanti ia lebian. Nanging ane tusingelah, apa je ane nuglahange lakar kambil uli anake entu. Entu krano guru ngraos teken anake entu aji pengandi. Apang ya diapin je ia ningalin, nanging ia tusing je nepukin. Ya dian je ia medingehang, nanging ia tuaro ningeh wiadin ngeresep. Dadine, tegep sabdan ido sang yang widiwase ane kuarahang oleh Nabi Yesaya ane kene. Ragane lakar medingehang, tur medingehang, nanging tuarong resep. Ragane lakar ningalin tur nlek tekang, nanging tusing bakal nepukin. Sewireh, popinoh bangsane ene subuh peteng, tur kupingne subuh tebol, buene peninggalane subuh ngidem, apa nge iye edekanti nepukin aji peninggalane. Tur ningeh aji kuping ni, laut iyo ngesehin pepinah ni, tur mebalik nyungsung ulun kanti ulun nyegerang iya. Bagio pesan cening, sewireh peninggalan ceninge nyidayang ningalin, tur kuping ceninge nyidayang ningeh. Guru mau pitutur teken cening, sujatine liu pesan Nabi muah paro kaulan ide sang yang widiwase, ane dot ngetel nyingakin ane tinggalin cening, nanging dane tusing nyidayang nyingakin, tur dane dot pesan mirengang apo ane dingah cening, nanging dane tuaroman mirengang. Entuk rane, pedingohang je piteges pengande anak ane nyamoh bibiti entu. Asing-asing anak ane ningeh sabde unduk ide sang yang widiwase ngadegang pemerintahan idane, nanging iyo tuarong resep teken sabdane entu, entu patuh buko bibitia ane ulung dilubukane. Lantas teko ijat ngerampas sabde ane kesambohang di pepinah anake entu. Bibitia ane ulung ditanahi ane medasar batu paras, entu anak ane ningeh sabdane, tur enggal iyo nampi saheliang. Nanging sabdane ento tusing makah dalem dikeneh ni, tur tusing makelo tuuh ni. Dikalane ado sengsara wiadin kekewahan, uli krano sabdane ento, iyo lantas mundur. Ane mentik di tengah ket-kete, ento anak ane medingohang sabdane, nanging sabdane ento, kekalahang ban kesumang sayan hidup di gumini, muah kuduan teken kesugihan, kanti tusing nyidayang mebuah. Ane kesambohang di tanahi ane lemek, ento anak ane medingohang sabdane, tur keresep-resepang di hati. Ento krana iyo mebuah. Ada tikel ping satus, ada tikel ping nem dasa, ada ane tikel ping telung dasa. Malih ide mepidarte, antuk penganitiosan, ring anakipunike sapuniki. Pemerintahan ide sang yang widiwasa ento upamani, buka anaki ane nyambahang gandum ane melah di tegalni. Nanging petengi, dimasan anaki subuh pada pules, teko musuh ne nyambahang akah-akah ambengan di selag-selagan gandumi di tegali ento. Subuh keto lantas iyo megedi. Dikalan gandumi ento tumbuh, tur subuh pada melus pusin, ditumaro ketaro ambengane ento. Ditu parekan sang medue tegali pada matur teken gustine kene. Ratu, boyo ke bibit sane tanur iratu puni ke bibit sane becik. Napi awinani pun mangkin jag samah medaging ambengan. Pengandikan gustine, ada musuh ane nyamohang akah ambengan kemu. Laut matur parekane, punapi kelugre yen ambengane puni ke jago but-but titiang. Pengandikan gustin nyani, depang maluketu, ede but-bute. Sewireh yen abut ambengane entu, pedas punyan gandumi milu mabutan. Depang subo iyo tumbuh bareng-bareng, kanti teke masan manyini. Ditu icang lakar ngorahin pederepi, punuhang malu ambengane tur pesel-peselin laut tunjel, subo keto, maro punuhang gandumi abo kejinengi. Malih ide mepidar tering anakipunike, antuk penganitiosan sapuniki. Pemerintahan ide sangyang widiwasa entu, yen upamayang, sat make buko batun bingini, ane pulane ban anake di tegalni. Di pantaran bibite, batun bingini entu bibit ane paling cerike. Nanging, yen iyo subur tumbuh, iyo dadi ane paling gedene di pantaran entik-entikane. Buene, iyo biso dadi punyan kayu gede, kanti kedis-kedise pado mesebun di carang-carang ni. Malih ide mepitutur ring anake punike, antuk pengande sapuniki. Pemerintahan ide sangyang widiwasa entu, buko ragini, ane jemake ban anake eluh, laut bebehange di lakar tapene telung pani, kanti mekejang dari tasa. Paurukan idane punike, sami pidartayang ide antuk pengandi. Tan wenten sane kedartayang ring anake punike, sane tan ngangen pengandi. Mawinan tegep sampun sabde, sane kedartayang oleh sang nabi asa puniki. Ulun bakal nganggon pengimbe, yen mesabde teken anake ento. Ulun bakal nuturang paundukan ane tusing tawange uli pengawit gumine. Ide yang Yesus raris ninggal anake akeh punike, tumuli mantu. Para sisian idane raris tangkil, tur nunasang ring ide sapuniki. Ledang guru nerangang ring titiang pengane ambengan, ring petegalan gandumi punike. Ide raris mesaur, pengandikane. Anake ane nyambuh bibit gandumi ane melah entu. Nah entu sang putraning manuse utusan ide sang yang widiwase. Ane pinako tegal, nah entu gumine ene. Bibiti ane melah entu, Anake ane subodadi paro kaulan ide sanghyang widiwase, tur ambengane entu sekancan panjak ijat. Musuhe ane nyamohang akah-akah ambengan, nah entu ratun setane. Masan manyine, nah entu pemragat gumine, tur pederepe entu paro malaikate. Buka ambengane kepesel-pesel laut ketunjel, ketu mani wekasan di pemragat gumine. Sang putraning manuse utusan ide sanghyang widiwase, bakal ngutus paro malaikat idane, bakal milihin tur munuhang uli pemerintahan ide sanghyang widiwase, sewatek anake aneng ranayang manusane pado ngai dose, muah sekancan anake ane melaksano corah. Anaki entu mekejang lakar kecemplungang ke kawah apine, ditu ia lakar ngeling mesesambatan, tur metanan kanti gigine kriet-kriet. Ditu maro paro kaulan ide sanghyang widiwase bakal mecaye buko matanaine, nah entu sesubane ide sang aji ngadegang pemerintahan idane. Yen cening ngelah kuping, podi ngehangje. Pemerintahan ide sanghyang widiwasane entu, keupamayang buka beranane ane metanem di tegali. Lantas ado anak nuju numbek ditu nepukin beranane entu, laut buin urugine apang ilid. Uli krano girang nyetne, iyo lantas ngadep pegelahane mekejang, laut pipisne anggo nemeli tegali entu. Ketu masih, pemerintahan ide sanghyang widiwase entu, keupamayang, buka sudagari ane ngalih mutiara ane melah. Disubane iyo nepukin mutiara ane keliwat melah, ditu iyo laut ngadep pegelahane mekejang, tumuli mutiarane entu beline. Ketu masih, pemerintahan ide sanghyang widiwase entu, upamane buka jaringi, ane pulange ban anake dipasihi. Liu tur megenepan pesan bene ane keno jaring. Sesubane bek, jaringi lantas kedenge ke posisi. Ditu laut anake entu negak milihin be. Bene ane luung-luung celepange kedungkine, tur ane jelek-jelek kutange. Ketu masih, mani wekas di pemragat gumine, para malekati bakal teke nganehang anake ane dursile, uli pantaran anake ane susile. Anake ane dursile, lakar kentungang ke kawah apine. Ditu ia bakal metanan, ngeling mesesambatan, kanti gigine kriet-kriet. Ken-ken jani, apo cening ajak mekejang subo pado resep? Sapunika pitaken ide yang Yesus ring dane. Pesaur danene. Inggih, sane mangkin sampun kepinah antuk titiang. Ide raris ngandi kering paro sisian idane. Entuk krano sewatek paro guru agamani, ane subo nampi paurukan unduk ide sanghyang widiwase, ngadegang pemerintahan idane di gumini ini. Iyo patuh buka anake ane mesuang brana ane anyar muah ane let uli di wadah branannya ni. Sesampune ide puput nyerita yang pengandine punike, raris ide kesah saking irike. Serauh ide ring koto wodan idane, irike ide yang Yesus nguruk ring periangane irike. Anake sami pada angob tur mebaos, dijoyo baka tango keririhan muah kuasa, kanti iyo nyidayang ngadakang prociri buko kitu. Kaden iyo pianak tukang kayu ne ento, singke memene ane madan Maria, buene Yakubus, Yusuf, Simon lan Yudas ento nyamane. Buene nyamane eluh mekejang dini bareng-bareng aja irago. Dadine dijoyo baka tango ento mekejang. Unike awinani pun, anake punike tanya nampi ide. Ide membawa sering anake punike. Setungiling nabi, tansah kajiang antuk anake, sejawining ring kote uwadannya ni, miwah ring umahnya ni. santukan anak iri kesamitan percaya ring ide, keinginan wanta akidik ide ngewentenang perciri ring kota nepunika.